بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah karya Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan tentang iman, yaitu pertanyaan yang ke-39, ya. Kalau tidak salah hitung, ini adalah pertanyaan ke-39. Qala rahimahullah, soal, ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ ما الدليل؟ apa dalil tentang tafadhul, perbedaan tingkatan ahlul iman, orang-orang yang beriman, fihi dalam iman tersebut. Ya. Sedikit mengingat apa yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa iman terdiri dari ucapan dan perbuatan, dan iman mengalami ziyadah wa nuqsan, pertambahan dengan amal-amal ketaatan, dan mengalami nuqsan, pengurangan atau berkurangnya iman disebabkan karena perbuatan maksiat. Dan itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka berikutnya di sini timbul suatu pertanyaan tentang tafadhul ahlil imani fihi, perbedaan keutamaan orang-orang yang beriman dalam iman tersebut. Apa dalilnya? Karena dengan bertambahnya iman dan berkurangnya iman, pasti orang-orangnya pun akan berbeda-beda. Fulan sedang bertambah imannya, maka dia semakin tinggi derajatnya. Fulan yang lain sedang berkurang imannya, maka derajatnya semakin rendah. Nah, sehingga ahlul iman, orang-orang yang beriman, berbeda-beda tingkatannya. Apa dalilnya? Jawab, qala Allah ta'ala was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun ila wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla, wassabiquna as-sabiqun, mereka para pendahulu yang cepat beramal, as-sabiqun, mereka pula yang lebih dahulu dalam mendapatkan balasan di dalam al-jannah. Ulaikal muqarrabun, merekalah orang-orang yang didekatkan. Kemudian firman Allah azza wa jalla, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan ashabul yamin, siapakah ashabul yamin, Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun orang yang termasuk dari muqarrabin, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Maka untuk mereka rauhun wa raihan, ketenangan dan ketenteraman, wa raihan dan kelezatan, wa jannatun na'im, dan jannah, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun apabila dia termasuk dari ashabul yamin, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu, min ashabil yamin, dari para ashabul yamin. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman pada surat yang lain, Fatir ayat 32, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Maka di antara mereka ada yang zalim li nafsi, zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang sabiqun, mendahului dengan amal-amal kebaikan, biidznillah, dengan izin Allah. Wa fi hadits syafa'ah, dalam hadits asy-syafa'ah juga disebutkan, annallaha yukhriju minan nari man kana fi qalbihi waznu dinarin. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari neraka man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam kalbunya, waznu dinarin min iman, seberat dinar, uang dinar dari iman. Tsumma man kana fi qalbihi nisfu dinar min iman, lalu siapa yang dalam kalbunya ada setengah dinar dari iman. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khair, dan ada dalam kalbunya dari kebaikan, ma yazinu sya'iratan, seberat gandum, biji gandum. Tsumma yakhruju minan nar, kemudian akan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu burrah, dan ada dalam kalbunya dari kebaikan seberat biji gandum bur, sebelumnya gandum syair. Thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dharrah, kemudian akan keluar dari neraka siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, dan ada dalam kalbunya dari kebaikan yang seberat biji dzarrah, biji yang sangat kecil. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini beberapa dalil disebutkan oleh penulis Hafidh bin Ahmad Al-Hakam rahimahullah, ya, ulama besar dari ulama Ahlus Sunnah, menerangkan kepada kita bahwa inilah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keyakinan mereka bahwa ahlul iman, orang-orang yang beriman, yatafadalun, mereka berbeda-beda tingkatannya dalam iman tersebut. Sedikit kita mengulas apa yang beliau sebutkan dari beberapa dalil. Dalil pertama yang beliau sebutkan adalah beberapa ayat yang ada di dalam surat Al-Waqi'ah. Beberapa ayat yang ada dalam surat Al-Waqi'ah, ayat 10, 11 dan beberapa ayat berikutnya sampai ayat 27. Dan nanti juga masih dalam surat Al-Waqi'ah ayat 88 sampai 91. Di dalam surat itu Al-Waqi'ah juga disebutkan di beberapa ayat awal Allah Azza wa Jal menyebutkan ya, wa kuntum azwajan thalatha, kalian azwajan thalatha, yakni disebutkan ada tiga golongan nanti. Nah, ini secara umum. Di sana ada golongan mukminin, ada golongan kufar. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan golongan mukminin. Dan golongan mukminin terbagi menjadi dua, yaitu al-muqarrabun, ulaikal muqarrabun, kemudian golongan ashabul yamin. Ya. Ini ada dua golongan. Tentu dua golongan ini bukan sama. Kalau sama, kenapa menjadi dua golongan? Hal ini karena perbedaan tentunya yang ada pada diri mereka. Tidak lain perbedaan itu disebabkan karena perbedaan iman, yakni dari sisi tingkatannya, amalan-amalan mereka berbeda. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dalam tafsirnya, wa ta'ifatun sabiquna baina yadayhi 'azza wa jalla. Di sana ada satu kelompok sabiquna baina yadayhi 'azza wa jalla. Wa hum akhassu wa ahdha wa aqrab min ashabil yamin. Kelompok yang sabiqun, mereka mendahului di hadapan Allah 'azza wa jalla. Mereka adalah akhas, kelompok yang lebih khusus. Wa ahdha, kelompok yang lebih banyak balasannya. Wa aqrab, dan kelompok yang lebih dekat. Mereka disebut muqarrabun, orang-orang yang didekatkan. Mereka lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Aqrab min ashabil yamin. Kelompok ini lebih dekat dibanding ashabul yamin. Alladzina hum sadatuhum fihim. Al-muqarrabun adalah para pemuka, para tokoh, para pimpinan di kalangan yang umum ashabul yamin. Muncul di tengah mereka al-muqarrabun, orang-orang yang lebih khusus. Para pimpinan dan para tokoh dalam agama ini, fihimur rusul wal anbiya. Di antara mereka al-muqarrabun adalah para nabi, para rasul, was-siddiqun, was-syuhada. Mereka adalah siddiqun, orang-orang yang sangat benar, sangat jujur dalam keimanan, tingkatan tinggi di dalam mengimani, as-siddiqun. Mereka juga as-syuhada, para syuhada, orang-orang yang meninggal sebagai para syahid. Wahum aqallu adadan min ashabil yamin. Dan mereka secara jumlah lebih sedikit daripada ashabul yamin. Nah, ini golongan al-muqarrabun yang Allah Subhanahu wa taala katakan as-sabiquna as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun. Yani as-sabiquna fid dunya ila al-khairat, orang-orang yang mendahului di dunia ini dalam kebaikan-kebaikan, humus sabiquna fil akhirati lidukhulil jannat. Mereka itulah as-sabiqun, orang-orang yang mendahului pula kelak dalam masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini makna was-sabiquna as-sabiqun. Para pendahulu, mereka yang mendahului. Para pendahulu di dunia dengan amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan, mereka yang akan mendahului yang lain dalam masuk ke dalam al-jannah. Golongan yang kedua dari golongan al-mu'minun Allah Azza wa Jalla menyebut mereka dengan ashabul yamin. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Dan ashabul yamin, siapa mereka ashabul yamin? Yani ungkapan untuk menunjukkan kebesaran mereka, ungkapan untuk menunjukkan besarnya urusan mereka. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Dikatakan pula oleh Ibn Katsir rahimahullah, lama dzakara ta'ala hal as-sabiqin wa humul muqarrabun, 'atafa 'alaihim bi dzikri ashabil yamin. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan as-sabiqun wa humul muqarrabun, keadaan mereka orang-orang yang lebih dahulu dalam kebaikan, 'atafa 'alaihim bidzikri ashabil yamin. Lalu Allah Azza wa Jal menyebutkan setelah mereka, golongan berikutnya adalah ashabul yamin, wahumul abrar. Mereka adalah disebut pula dengan al-abrar, orang-orang yang sangat baik. Kama qala Maimun bin Mihran, sebagaimana dikatakan oleh Maimun bin Mihran, ashabul yamin manzilatuhum dunal muqarrabin. Ashabul yamin manzilatuhum, kedudukan mereka, dunal muqarrabin, di bawah al muqarrabin. Kemudian Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam beberapa ayat setelahnya, mengulangi tentang al-muqarrabun dan ashabul yamin dan menyebutkan balasannya. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun. Adapun apabila dia termasuk daripada muqarrabin, farauhun yani rahatun wa tuma'ninah wa surur wa bahjah, rahah, dia akan mendapatkan rahah, kelapangan dada, tuma'ninah, ketentraman, wasurur, wabahjah, dan kebahagiaan, waraihan, dan dia akan mendapatkan raihan, yakni kelezatan-kelezatan. Raihan ditafsirkan ismun jami'un di kulli lazzatin badaniyah, ismun jami' likulli ladzatin badaniyah. Raihan adalah suatu kata yang bermakna mencakup segala kenikmatan dan kelezatan yang terkait dengan anggota badan. Waqila at-tibul ma'ruf, ada pula yang menafsirkan bahwa raihan di sini adalah wewangian yang telah dikenal dengan sebutan raihan. Ala kulli hal, ini juga isyarat kepada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka balasan bagi mereka al-muqarrabun adalah rauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Fama in kana min ashabil yamin, adapun dari ashabul yamin, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan untukmu bila min ashabil yamin termasuk ashabul yamin. Nah, lihatlah bagaimana di sini Allah Azza wa Jal membedakan pula balasan antara balasan al-muqarrabin dengan balasan ashabul yamin. Nah, perbedaan balasan ini tentu karena perbedaan tingkatan mereka di sisi Allah Azza wa Jal, perbedaan amal mereka ketika mereka di dunia. Nah, jadi kesimpulannya adalah al-mu'minun, kaum mu'minin, yatafadalun, mereka berbeda-beda tingkatan dalam iman. Ayat yang kedua disampaikan oleh beliau menunjukkan tentang ini adalah firman Allah Azza wa Jal pada surat Fatir ayat yang ke-32. Firman Allah Azza wa Jal, faminhum zalimun li nafsihi. Ya, ini potongan ayat. Ya, disebutkan sebelumnya ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih. Ya. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun linafsi, maka di antara mereka adalah orang yang zalimun linafsi. Ini golongan pertama, berbuat zalim terhadap dirinya. Waminhum muqtasid, golongan kedua. Minhum, di antara mereka ada muqtasid, orang yang muqtasid, yakni pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka, ini golongan ketiga, adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang mendahului dalam kebaikan-kebaikan. Bismillah. Nah, tiga golongan ini Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa mereka adalah termasuk yang diwariskan kepada mereka kitab. Mereka adalah termasuk hamba-hamba Allah Azza wa Jal, namun mereka menjadi tiga golongan. Nah, kenapa tiga golongan? Karena perbedaan tingkatan mereka, karena perbedaan amal mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman, mereka berbeda-beda tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah adalah disebut zalimun linafsih, orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, yakni bil ma'asi, dengan berbuat maksiat. Seperti dalam tafsir disebutkan, zalimun linafsih yakni bil ma'asi duna kufrin, melakukan kezaliman terhadap dirinya, yakni dengan berbuat maksiat-maksiat yang maksiat itu belum sampai tingkatan kekafiran. Dia masih muslim, dia masih mukmin, namun berbuat kemaksiatan, dosa-dosa besar, disebut zalimun binafsih, mendzalimi dirinya. Wa minhum muqtasid, golongan berikutnya lebih tinggi darinya adalah golongan muqtasid, golongan pertengahan. Disebutkan dalam tafsir bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram. Melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram. Adapun untuk melakukan al-mustahabbat, amalan-amalan sunnah, mereka kurang. Untuk meninggalkan makruhat, amalan-amalan yang makruh, juga kurang. Mereka lebih banyak dalam amal, yakni fi'il al-wajibat wa tark al-muharramat, melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram. Golongan yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang mendahului dalam kebaikan-kebaikan. Mereka sabiqun bil khairat disebutkan dalam tafsir adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang wajib dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Melakukan amalan-amalan yang wajib dan juga melakukan dan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Begitu pula meninggalkan yang haram, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan juga meninggalkan amalan-amalan yang makruh. Inilah sabiqun bil khairat, mereka derajat yang paling tinggi, ya, dibanding dengan dua golongan yang sebelumnya. Walaupun dari masing-masing golongan juga tentu ada perbedaan-perbedaan. Sabiqun bil khairat, mereka sangat banyak orang-orangnya, dan mereka juga berbeda-beda dalam tingkatan mereka pada kelas sabiqun bil khairat. Begitu pula muqtasid, orang-orang yang di sana juga banyak, dan mereka juga berbeda-beda tingkatannya pada kelas muqtasid ini. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman mereka tingkatannya berbeda-beda, yang juga akan berarti nanti balasan bagi mereka pun berbeda-beda kelak di akhirat. Kemudian hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah menunjukkan kepada kita juga tentang perbedaan tingkatan dalam iman, terutama mereka yang masuk ke dalam an-nar. Mereka pun ternyata berbeda-beda dalam iman mereka. Secara umum ketika mereka masuk ke dalam an-nar, mereka adalah orang-orang yang berdosa, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka punya iman. Dan kita bicara tentang mereka yang beriman, bertauhid, bukan mereka yang masuk neraka, dan mereka adalah orang-orang kafir, munafik, yang akan kekal di sana selama-lamanya. Adapun orang yang beriman, sekalipun mereka masuk ke dalam an-nar, mereka masih punya kesempatan di suatu saat nanti akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam al-jannah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dari mereka akan ada yang diberi syafaat. Siapakah yang paling berhak mendapatkan syafaat tersebut? Nah, disinilah pengaruh kekuatan iman akan ada, sehingga orang-orang yang imannya lebih besar akan lebih dahulu mendapatkan syafaat. Orang-orang yang imannya lebih kecil, lebih rendah, maka kalaupun mendapat syafaat, mereka dapat setelah orang-orang yang imannya lebih besar. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa Allah Azza wa Jal akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah, lalu di dalam kalbunya ada iman walaupun seberat uang dinar. Setelah mereka akan dikeluarkan orang-orang yang pernah mengucapkan La ilaha illallah dan ada dalam kalbunya iman walaupun seberat setengah dinar. Nah, jadi iman mereka berbeda-beda. Ada yang masih punya iman seberat uang dinar, ada pula orang yang punya iman namun hanya setengah dari beratnya uang dinar. Nah, berbeda. Bahkan di dalam hadis berikutnya yang beliau sebutkan, ada pula orang-orang yang ada dalam kalbunya iman yang hanya seberat biji gandum syair, dan mereka lebih dulu dikeluarkan dari neraka. Baru berikutnya orang-orang yang punya iman yang imannya hanya seberat biji gandum bur. Ini biji gandum yang lebih kecil daripada syair. Ya, berbeda namun tidak jauh perbedaannya. Namun tetap saja perbedaan itu ada dan punya pengaruh di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ada pula yang punya iman yang imannya hanya seberat zarrah, yaitu semut yang kecil atau biji yang sangat kecil. Ya, ada iman namun kecil sekali. Bahkan di dalam hadis yang lain Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengeluarkan dari neraka orang yang ada dalam kalbunya adna min mithqali dzarrah, lebih ringan, tiga kali Nabi menyebutnya adna lebih ringan daripada zarrah. Ya, entah sebesar apa, kecil sekali. Namun iman tetap akan bermanfaat. Siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan ada iman dalam dirinya walaupun sekecil itu akan bermanfaat. Nabi SAW bersabda dalam hadis, man qala la ilaha illallah nafa'athu yauman min dahrihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat itu akan bermanfaat bagi dia suatu masa, suatu hari dari masa-masa dia. Ya, siapa yang menyangka? Barangkali orang yang terkait pun akan menyangka dia akal celaka. Ternyata masih ada iman walaupun sebesar itu. Namun ya, semuanya tentu dengan hikmah dari Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal tidak akan mendzalimi siapapun. Dia pun akan dikeluarkan dari neraka dan pada akhirnya masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan fil din rahimakumullah. Nah, bila kita melihat semua ini dari ayat maupun hadis, dan bila kita mau membandingkan dengan perbandingan yang sangat drastis, maka di sana ada al-muqarrabun, tingkatan yang tertinggi. Kemudian di sana ada orang yang fi qalbihi adna adna adna min mithqali dzarratin minal iman. Ada orang yang di dalam kalbunya lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan daripada dzarrah iman yang ada dalam dirinya. Nah, bagaimana perbedaan antara muqarrabun dengan orang yang imannya hanya sebesar itu? Kembali kepada apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Jadi dengan ini nampak jelas bahwa di sana ada perbedaan yang sangat jauh antara al-muqarrabun dengan orang yang dalam kalbunya hanya mithqal dzarrah, seberat dzarrah daripada iman, atau yang bahkan kurang daripada itu. Nah, inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini harus betul-betul kita kokohkan di dalam diri kita. Dan beliau penulis rahimahullah menyebutkan hal ini karena di sana ada kelompok-kelompok yang lain yang punya keyakinan yang sangat berbeda dan bertolak belakang dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kita ketahui dan kita berhati-hati darinya, yaitu kelompok Murji'ah, ya, dan juga kemarin kita telah singgung kelompok Khawarij yang mereka tidak berpandangan bahwa iman bisa berkurang, bisa pula bertambah. Orang-orang Murji'ah, ya, dan yang terpengaruh dengan mereka mengatakan wa ahluhu fihi sawa. Orang-orang yang dalam iman ini sama derajatnya. Nah, ini pengertian yang salah. Bahkan mereka sampai mengatakan sekalipun orang itu bermaksiat, maka imannya seperti iman para malaikat, iman para nabi, bahkan juga iman Jibril dan seterusnya. Nah, ini tentu keyakinan yang sangat menyimpang, sangat bertolak belakang dengan apa yang kita baca dari ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din rahimakumullah. Dan Murji'ah, ya, mereka bertingkat-tingkat, ya. Di sana ada yang disebut Murji'ah seperti yang diketahui, ada pula sebagian ahli fikih fuqaha yang terpengaruh dengan mereka. Disebut kemudian dengan istilah Murji'atu al-fuqaha. Murji'atu al-fuqaha. Nah, ini bagaimanapun tetap salah, dan di antara ulama kita, ya, dari ulama-ulama yang dulu ada yang sempat terjatuh seperti Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Namun walhamdulillah ulama telah menyebutkan kekeliruan-kekeliruannya dalam syarah maupun dalam catatan-catatan kaki terhadap akidah At-Tahawiyah. Dan Asy-Syarih Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah nampaknya juga mengikuti alur At-Tahawi. Keliru dalam hal ini. Alhamdulillah para ulama telah mengingatkan kita dan kita sebutkan agar kita berhati-hati dari hal ini. Adapun selain itu secara umum ya, yang termuat dalam akidah Tahawiyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah juga beliau sempat terpengaruh dengan keyakinan Murji'ah dan sempat ada sikap-sikap keras dari para ulama rahimahumullah terhadap Abu Hanifah. An-Nu'man bin Tsabit rahimahullah. Namun beliau di suatu saat berdialog dengan ulama Ahlus Sunnah dan beliau pada akhirnya mengakui kesalahan beliau ketika disebutkan hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa amal termasuk daripada iman. InsyaAllah akan dibaca pada pembahasan berikutnya nanti. Ya, di situ akan disebutkan hadis Nabi SAW yang sangat jelas bahwa amal termasuk daripada iman. Ya, sehingga beliau ketika itu mengakui kekeliruan beliau dan beliau tidak bisa membantah ketika disebutkan hadis tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.